di sini setia menanti nur. Kau yang bernama cinta yang selalu ku damba, membawa jiwaku ke taman syurgamu. Oh kau, berilah petunjuk agar bisa kembali membawa kasih suci. Oh kau, membuat hatiku tanpa rasa jemu, terasa bagai bergurun lama ku menunggu. Walaupun kau jauh, tak sekali ragu, akhirnya kita juga akan bertemu kembali di sisimu demi kasih yang sejati. Setia menantimu, kau yang bernama cinta yang selalu ku damba, membawa jiwaku ke taman surgamu. Oh kau, berilah petunjuk agar bisa kembali membawa kasih suci. Oh kau, membuat hatiku tanpa rasa jemu, terasa bagai berkurun lama ku menunggu. Walaupun kau jauh, tak sekali ragu, akhirnya kita juga akan bertemu kembali di sisimu demi kasih yang sejati. Terasa bagai berkurun lama ku menunggu. Walaupun kau jauh, tak sekali ragu, akhirnya kita juga akan bertemu. Oh kau, membuat hatiku tanpa rasa jemu, terasa bagai berkurun lama ku menunggu. Walaupun kau jauh, sekali lagu, akhirnya kita juga akan bertemu kembali di sisimu demi kasih yang sejati.